Ireng community cinta damai, betul. Betul. Ireng betul community sekali. Gak suka tawuran, betul. Betul. Sudah siap digoyang? Ada Ireng community, juga ada Ramayana, ada Neo Soteng, Jihang, Audi, New Palapa. Satu balapan spesial buat semuanya. Ocokan goyang damai bareng-bareng di Palapa. Sari kok ngaling-ngaling meneng. Alasan ngalor ngetol mong digawe-gawe. Isun wero dewe reko sulung. luar biasa ireng community. Oh, cium.